Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih membahas hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairat, para perempuan yang ziarah kubur. Telah kita jelaskan bahwasannya lafadz hadis ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, berputar pada seorang rawi yang bernama Abu Shalih. Abu Shalih nama kunyahnya, nama aslinya Badam, ya. Badam Maula Umihani. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesiqohan atau kedoifannya. Dan pendapat yang kuat bahwasannya Abu Shalih Badam Maula Umihani ini doif, lemah. Sebagaimana dirojihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya Abu Shalih Badam Maula Umihani dia dhaif. Bahkan rumiya bil kadib, tertuduh dengan kedustaan. Nah, sehingga hadis dengan lafaz ini lafaz yang dhaif, yang lemah. Yeah. Ada juga hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melaknat para perempuan yang banyak ziarah kubur. Yeah. Dengan lafaz ini bimajmu'i turukihi, dengan dikumpulkan jalan-jalannya, yartaqi ila hasan li ghairihi. Hadis ini naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Tapi ingat dengan lafaz zawaratil kubur, para perempuan yang banyak ziarah kubur. Nah, sehingga terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan rukhsah. Ya. Boleh bagi perempuan ziarah kubur. Nah, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annaha zarat qabr akhihi Abdurrahman bin Abi Bakar." Bahwasanya Aisyah ziarah kubur saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi perempuan ziarah kubur. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat perempuan boleh ziarah kubur dengan syarat kalau dia tidak menyaksikan kematian orang tersebut. Ya. Mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ziarah kubur Abdurrahman bin Abi Bakar mengatakan lau syahadtuka ma zurtuka. Kalau aku hadir ya, pada saat kematianmu, aku tidak akan menziarahi kuburanmu. Ya. Dengan lafaz ini, sebagian berdalil bolehnya perempuan ziarah kubur kalau tidak menyaksikan ya, kematian orang yang diziarahi kuburannya tersebut. Akan tetapi telah kita jelaskan lafaz ini, lafaz tambahan ya, dalam hadis tadi, lau sahadtuka ma zurtuka, kalau aku hadir pada saat kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Tambahan ini lafadznya dhaif. Ya. Tambahan ini tambahan yang dhaif. Ya. Dan juga menyelisihi periwayatan yang sahih. Nah, periwayatan yang sahih tanpa ada tambahan tersebut. Hanya menyebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ziarah kubur saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Tanpa ada tambahan ucapan kalau aku hadir pada saat kematianmu, aku tidak akan menziarahi kuburanmu. Tanpa ada tambahan lafaz ini. Nah. Sehingga kalau tambahan lafaz itu tambahan yang dhaif, hukumnya ziarah kubur bagi perempuan boleh-boleh saja apakah dia menyaksikan kematian orang yang diziarahi kuburannya ataukah tidak menyaksikan kematian orang yang diziarahi kuburannya. Nah, kita lanjutkan, masih menyebutkan khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, bagi yang mensahihkan hadis Aisyah tadi dengan tambahan, kalau seandainya aku hadir pada saat kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Bagi yang berpendapat dengan tambahan hadis ini, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَارَةَ لَيْسَتْ مُسْتَحَبَّةً لِلنِّسَاءِ كَمَا تُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah itu, ziarah kubur, tidak disunahkan bagi perempuan sebagaimana disunahkan bagi laki-laki. إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاسْتَحَبَّتْ زِيَارَتَهُ سَوَاءٌ شَهِدَتْهُ أَمْ لَا. Dikatakan, kalau disunahkan juga ziarah kubur bagi perempuan, niscaya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akan menghasung untuk ziarah terhadap kuburan saudaranya sama saja apakah menyaksikan kematiannya atau tidak menyaksikan kematiannya. Tapi dalam hadis tadi Aisyah mengatakan, lau syahadtuka ma zurtuka. Kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan menziarahi kuburanmu. Ya. Yeah. Maka dengan lafaz ini, bagi pendapat yang menyatakan tadi, ya, tidak disunahkan bagi perempuan. Kenapa dikatakan Aisyah mengatakan tadi? Nah, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Nah, akan tapi telah kita jelaskan lafaz tambahan tadi tambahan yang dhaif. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, qultu, kata pengarang kitab, fa'ala hada fala hujjata liman qala bi rukhsah. Jadi kalau kita bacakan ya pensarah kitab ini, nah, Fathul Majid lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh bagi perempuan ziarah kubur secara mutlak. Ya, akan kita bahas nanti. Nah, mana pendapat yang rajih dalam masalah ini? Fa'la hada fala hujjata fihi liman qala bi rukhsah. Oleh karena itu, tidak ada hujjah ya, dalam hadis tersebut bagi pendapat yang menyatakan rukhsah. Rukhsah bagi perempuan ziarah kubur. Wa hadha siyaq li hadis Aisyah rawahu Tirmidzi. Ya. Dan konteks hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Min riwayati Abdullah ibni Abi Mulaikah anha. Dari riwayat Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yukhalifu siyaq al-Asram. Menyelisihi konteks hadis al-Asram. Ya. An Abdullah ibni Abi Mulaikah, dari Abdullah ibni Abi Mulaikah ayatun juga. Anna Aisyata radhiyallahu anha akbalat data yaumin minal maqabir. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada suatu hari beliau datang dari kuburan. Ya, lihat lafadznya, Aisyah datang dari kuburan. Berarti Aisyah apa? Ziarah kubur. Nah, faqultu laha, aku katakan kepadanya, kata Ibnu Abi Mulaikah, ya ummal mu'minin, alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Wahai ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Faqalat, na'am. Ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu taala mengatakan iya. Naha an ziyaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menziarahinya. Kita perhatikan dalam hadis ini. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari datang dari kuburan. Berarti Aisyah ziarah kubur. Nah, ketika ada seseorang yang mengatakan, wahai ummul mukminin, bukankah Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Maka jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, iya, Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan ziarah kubur. Ya, zahir hadis ini kita pahami bahwasanya Aisyah memahami ya, Rasulullah memberikan rukhsah untuk ziarah kubur yang sebelumnya Rasulullah melarangnya. Dan Aisyah memahami dalam hadis ini bahwasanya ini umum sifatnya bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga Aisyah pun ziarah kubur. Nah, dalam lafaz yang lain ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, dari Ibnu Abi Mulaikah, anna Aisyata aqbalat data yaumin minal maqabir. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari datang dari kuburan. Faqultu laha, ya ummul mukminin, min aina aqbalti? Aku katakan kepadanya, kata Ibnu Abi Mulaikah, wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau datang? Qala min qabri Abdurrahman bin Abi Bakr. Aisyah mengatakan, aku datang dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakr. Fakultu laha alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur. Aku katakan kepadanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Qalat na'am. Aisyah mengatakan, iya. Ya, Rasulullah melarang ziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menziarahinya. Ya, lafadznya nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Ya. Sekedar dari hadis ini Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha memahami ya, pembolehan ziarah kubur ini sifatnya umum, berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Nah, dan dengan lafaz ini ya, jelas sekali nah bahwasannya tambahan ya, dalam riwayat yang kita bacakan sebelumnya ada tambahan, kalau seandainya aku menyaksikan ya kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Ini tambahan yang mungkar. Ya, tambahan yang mungkar, yaitu tambahan yang menyelisihi nah, riwayat yang lebih kuat. Nah, seorang yang siqah dalam mustalah hadis, kalau dia menyelisihi rawi yang lebih siqah darinya, dikatakan riwayatnya syad. Ya. Tapi kalau seorang rawi yang dhaif kemudian dia menyelisihi periwayatan yang siqah, namanya mungkar. Lebih parah lagi. Sudah dhaif, lemah, kemudian menyelisihi yang siqah. Jadi riwayatnya mungkar. Nah, ya, dan hadis syad juga hadis yang mungkar lebih-lebih lagi, termasuk ya, periwayatan yang mardud, yang tertolak. Nah, sehingga sekali lagi tambahan dalam riwayat yang lain yang disebutkan sebelumnya, kalau seandainya aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu, ini tambahan yang mungkar. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya, kitab yang bagus. Nah, ya, berkaitan dengan hukum-hukum sekitar jenazah. Ya, jenazah, ziarah kubur, nah, dan lain sebagainya. Ya, kitab Ahkamul Janaiz. Nah, sehingga wallahu a'lam, ya, alladhi yadhar, yang nampak, nah, jawaju ziyaratil maqabir bin nisa, ya, tentang bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Ya. Faqad dhakara at-Tirmidzi hadha al-qawl an ba'di ahli al-ilmi kama fi sunanihi. Nah, al-Imam al-Tirmidzi beliau menyebutkan pendapat ini dari sebagian para ulama sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya. Wa hadha alladhi rajahahu al-Alusi, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Al-Ayat Al-Bayyinat, dan juga ikhtarahu Syekh Al-Muqbil, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Ya, tentang bolehnya perempuan ziarah kubur. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Tentang bolehnya perempuan ziarah kubur. Berbeda dengan hadis Aisyah tadi. Ya. Nah, Aisyah memahami bahwasanya larangan ziarah kubur ya, dimansuh, hukumnya dihapus. Dengan ucapan Nabi, fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Dan Aisyah memahami ya, bahwasanya hasungan untuk ziarah kubur ini berlaku bagi laki-laki juga perempuan. Dikatakan asal hukum dalam syariat ini berlaku secara umum bagi laki-laki dan bagi perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, sehingga Aisyah pun memahami bahwasanya ini sifatnya umum bagi laki-laki juga bagi perempuan. Sehingga Aisyah pun ziarah kubur. Ya, yang dilarang itu kalau zawaratil kubur, perempuan yang sering ziarah kubur. Ya, dikatakan perempuan ya, susah untuk menjaga perasaannya. Ya, khawatir kalau sering ziarah kubur, nah nantinya sering mengeluh, banyak menangis di kuburan dan lain sebagainya. Ya, khawatir masuk ke dalam niyahah nantinya, meratapi mayit. Nah, sehingga kalau tidak sering tidak mengapa. Kita akan bacakan dalam kitab ini dari ucapan para ulama yang menyebutkan larangan ziarah kubur bagi perempuan. Karena sekali lagi dalam kitab ini Fathul Majid ya lebih merujihkan tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan. Wallahu a'lam, tadi kita sebutkan ya pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih oleh Syekh Mukbil dan juga Syekh Albani ya rahmatullah alaihima, yang menyebutkan tentang jawazu ziyaratil maqabir linisa, bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Nah, yang dilarang perempuan itu ittiba'ul janaiz. Ya, ada hadis khusus. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang perempuan apa? Mengikuti jenazah. Kita bacakan dulu apa yang ada pada kitab ini. Fa'aja basaul Islam an hada. So Islam beliau menjawab dari pernyataan ini. So Islam termasuk ulama yang berpendapat tentang tidak bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Ya. Sehingga beliau menjawab pendapat yang menyatakan boleh ziarah kubur. Faqala wala hujjata fi hadis Aisyah. Tidak ada hujjah pada hadis Aisyah, kata Syaikhul Islam. Wa innal muhtajja 'alaiha ihtajja bin nahyil 'am. Sesungguhnya orang yang berhujjah ya, dengan hadis Aisyah berhujjah dengan larangan yang umum. Nah, fadafa'at dhalika bi anna an-nahya mansukhun. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha sebenarnya dia membantah hal itu, bahwasannya larangan di sini mansukh. Larangan ziarah kubur mansukh. Nah, walam yadhkur laha al-muhtaj an-nahya al-khas bin nisa. Dan orang yang berhujjah ya, tidak menyebutkan bahwasannya larangan tersebut khusus terhadap perempuan. Alladhi fihi la'anahunna ala ziyarah, yang padanya Rasulullah SAW melaknat mereka untuk ziarah kubur. Yubayyinu dhalika qawluhu qad amara bi ziyaratiha. Qawluha qad amara bi ziyaratiha. Ya, yang menjelaskan hal itu adalah ucapan Aisyah. Nah, bahwa Nabi SAW telah memerintahkan ziarah kubur yang sebelumnya melarangnya. Fahada yubayyinu annahu amaru biha amran yaqtadil istihbab. Ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah memerintahkan ziarah kubur di sini perintah yang sifatnya sunnah. Ya. Dikarenakan suatu perintah hukum asalnya adalah wajib. Al-amru yadullu al-wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Tapi ketika ada qarinah-qarinah, ya, ada faktor-faktor yang lain, asal perintah yang tadinya wajib bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi mubah sesuai dengan keadaan. Ya. Seperti halnya tentang ziarah kubur tadi. Nah, Rasulullah memerintahkan tapi sebelumnya melarang. Ya. Rasulullah sebelumnya melarang, nahaitukum an ziyaratil kubur, aku larang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Kemudian Rasulullah memerintahkan, silakan kalian ziarah kubur. Maka perintah di sini bukanlah perintah yang sifatnya wajib. Tapi perintah yang sifatnya istibab, hasungan, ya, sunnah. Ya. Bahkan kadang-kadang ada juga perintah, nah, yang hukumnya menjadi mubah. Seperti halnya, ya, perintah berburu bagi, ya, jamaah haji yang telah tahalul. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah halal, ya, maka berburulah. Nah, berburu di sini bagi yang telah halal, ya, selesai ihram, melaksanakan haji atau umrah, bukanlah suatu kewajiban dan juga bukan perkara yang sunnah. Akan tetapi hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kenapa? Dikarenakan, nah, perintah di sini ada setelah apa? Setelah larangan. Setelah larangan bagi jamaah haji atau umrah yang ihram, ya, bagi orang yang muhrim untuk berburu, dilarang. Tapi kalau sudah halal, silakan berburulah kalian. Ya. Dan perintah di sini sekali lagi bukan wajib dan juga bukan sunnah, tapi hukumnya adalah mubah-mubah saja. Nah, ini tambahan wawasan saja berkaitan dengan asal perintah yang tadinya wajib bisa menjadi sunnah, bisa juga menjadi mubah, ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Jelaskan dalam usul fiqhiyah. Nah, atau qawaid fiqhiyah. Kembali kepada pembahasan kita. Ya. Ini menjelaskan bahwasannya perintah ziarah kubur, ya, hukumnya dianjurkan sunnah. Wal istihbab innama huwa sabitun lirijali khasah. Ya. Dan nah, dihasungnya, dianjurkannya, disunahkannya ziarah kubur itu hanyalah tetap bagi para laki-laki secara khusus. Ya, ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Jadi alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nah, yang berdalil dengan hadis Aisyah tentang bolehnya ziarah kubur bagi perempuan, kata Syaikhul Islam, ini enggak ada hujah dengan hadis Aisyah tersebut. Ya. Karena apa alasannya? Alasannya itu berdalil dengan, ya, larangan yang umum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Ini secara umum. Ya. Dan larangan umum ini mansukh, dihapus. Dengan ucapan Nabi, fazuruha, silakan kalian ziarah. Ya. Silakan kalian ziarah. Nah, tapi pernyataan Nabi ini, silakan kalian ziarah, ini bukan untuk perempuan juga. Kenapa? Dikarenakan ada hadis yang khusus tentang laknat Rasulullah kepada para perempuan yang ziarah kubur. Ya. Sehingga rukhsah tersebut, rukhsah untuk ziarah kubur hanya bagi laki-laki saja. Ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Ya. Yeah. Sekali lagi kita sampaikan, nah, ini berkaitan dengan hadis larangan atau laknat Rasulullah kepada perempuan yang ziarah kubur tadi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Ya. Yeah. Kalau hadis ini sahih, nah, jadi dalil yang sangat jelas sekali tentang larangan perempuan ziarah kubur. Tapi sekali lagi kita sebutkan, yeah, hadis ini pendapat yang kuat lemah. Yeah. Hadis ini pendapat yang kuat lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, yang sahih dengan lafaz la'ana Rasulullah zawaratil kubur. Rasulullah melaknat para perempuan yang sering, yang banyak ziarah kubur. Nah, dan kalau kita lihat hadis Aisyah, ya, Aisyah memahami bahwasanya pembolehan ziarah kubur itu berlaku juga bagi perempuan, sehingga Aisyah pun ziarah kubur. Nah, paham dari sini? Paham tanya saya Muhammad? Barakallahu fiikum. Walau kana ta'taqidu anna an-nisa ma'muratun bi ziyaratil qubur la kanat tab'alu dhalika kama yaf'alu ar-rijal wa lam taqul li akhiha lama zurtuka. Yeah. Kalau seadanya Aisyah meyakini bahwasannya perempuan pun, yeah, diperintahkan untuk ziarah kubur, niscaya Aisyah akan melakukan hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh para laki-laki. Dan Aisyah tidak akan mengatakan kepada saudaranya, yeah, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan menziarahi kuburanmu. Yeah. Jadi sebenarnya, nah, Aisyah itu, yeah, tidak meyakini tentang dihasung bagi perempuan untuk ziarah kubur. Aisyah ziarah kubur saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, alasannya dikarenakan tidak menyaksikan kematiannya. Yeah. Sehingga Aisyah mengatakan, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Tapi telah kita jelaskan bahwa lafaz tambahan ini, tambahan yang apa? Yang lemah. Yeah. Tambahan yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Bahkan disebutkan sebelumnya tambahan yang mungkar. Nah, ya, Syalbani menyebutkan ini tambahan yang mungkar. Dikarenakan menyisihi riwayat yang lebih sahih. Riwayat yang lebih sahih tanpa ada tambahan ini. Ya, tanpa ada ucapan, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku akan ziarah kuburanmu. Baik itu. Nah. Wal'anu syarihun fi tahrim. Ya. Dan ucapan laknat, ya, ini sangat jelas tentang keharamannya. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan dalam hadis la'ana Allah, la'ana Rasulullah, ya, perbuatan ini, perbuatan itu. Nah, ketika disebutkan laknat, ini menunjukkan itu adalah perkara yang haram. Nah, yeah, bahkan termasuk di antara definisi dosa besar. Yeah, dosa yang disebutkan padanya laknat. Wal khitab bil idni fi qawliha fazuruha lam yatanawal an-nisa. Dan yeah, al khitab pembicaraan tentang diizinkan untuk ziarah kubur pada hadis tersebut, pada ucapan Nabi, silakan kalian ziarah, ini tidak mencakup kaum perempuan. Falam yadkhulna fil hukmin nasih, mereka tidak masuk dalam hukum an-nasih yang menghapus, ya, larangan untuk ziarah kubur. Nah, ya, sebelumnya Rasulullah melarang, Kemudian Rasulullah menghapus hukum ini dengan menyatakan silakan kalian ziarah. Ya. Dan sebagian pendapat perempuan tidak masuk ke dalam pemberian rukhsah tersebut. Al-'amu idza 'urifa annahu ba'dal khas lam yakun nasikhan lahu inda jumhurul ulama. Dalil yang umum apabila diketahui setelah ya, dalil yang khusus maka tidak menjadi nasikh penghapus baginya menurut jumhur ulama. Nah, dalil yang umum apabila diketahui setelah dalil yang khusus maka tidak menjadi penghapus. Nah, intinya nah ya, dihapusnya hukum larangan ziarah kubur tidak mencakup perempuan. Nah, kenapa dikatakan ada hadis yang khusus tentang la'anat bagi perempuan ziarah kubur. Ya, tapi sekali lagi kita sebutkan hadis tersebut hadis yang lemah. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad fi ashhuri riwayataini anhu. Dan kaidah tadi merupakan madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur di antara kedua riwayat darinya. Wa wal ma'rufu inda ashabihi, dan juga ma'ruf ya pada para pengikutnya. Wa kaifa idza lam ya'lam anna hadha al-am ba'd al-khas. Nah. Id qad yakunu qawluhu la'ana Allah zawaratil qubur ba'da idnihi al-rijal fi ziyarah. Maka bagaimana apabila tidak diketahui bahwasannya dalil ini umum setelah khusus. Di mana? Nah, Rasulullah mengatakan ucapan Nabi, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Ba'da idnihi lirijal. Setelah memberikan izin bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Yadulu ala dhalika annahu koronahu bil muttakhidina alaihal masajid wa suruj. Yang menunjukkan bahwasannya hal itu digandengkan dengan laknat bagi orang yang menjadikan ya, tempat ibadah di atas kuburan dan juga menyalakan lentera-lentera. Wa ma'lum anna ittikhadha al-masajid wa suruj al-manhi anhu muhkam. Dan perkara yang maklum bahwasannya menjadikan masjid tempat ibadah di atas kuburan, menyalakan lentera-lentera, ini perkara yang dilarang muhkam secara jelas. Kama dalas alil ahadis as-sahihah wa kadzalikal akhir, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih dan juga yang lainnya. Nah ya, tapi telah kita jelaskan tadi nah khilaf di antara para ulama ya tentang masalah ini. Ya, ada yang menyatakan tidak boleh bagi perempuan untuk ziarah kubur. Nah, ada juga pendapat yang menyatakan boleh bagi perempuan ziarah kubur. Ya, ini pendapatnya Syekh Albani dan juga Syekh Mukbil. Dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Alusi. Nah, ya, dan ini pendapat yang rajih insyaAllah. Ya, boleh bagi perempuan untuk ziarah kubur. Dan ini pula yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ya. Baik dia menyaksikan kematian orang tersebut atau tidak menyaksikan kematian orang tersebut. Dikarenakan tambahan dalam hadis Aisyah, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan ziarah kuburanmu. Tambahan ini tambahan yang dhaif, tambahan yang mungkar. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau di suatu tempat dia diperbolehkan, ya, jangan memaksakan. Malah berdebat. Misalkan di pekuburan baki, misalkan perempuan enggak boleh ziarah kubur di sana. Nah, kita berpendapat tentang bolehnya. Jangan memaksakan, kemudian berdebat misalkan. Ya. Perempuan ingin ziarah kuburan baki atau ingin ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fiik. Ada khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Adapun pengarang kitab ini lebih condong wasohi anna nisa lam yadkhulna fil idni fi ziaratil kubur. Ya, pengarang kitab ini, penulis kitab ini berpendapat yang sahih bahwasanya perempuan tidak masuk dalam izin untuk ziarah kubur. Nah, tapi kita sebutkan tadi wallahu alam wal ilmu indallah, ya, rajih, pendapat yang rajih tentang jawazu ziaratil maqabir lin nisa. Ya. Bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Nah, ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi pendapat ini dari sebagian para ulama dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Husi dan juga dipilih oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i dan juga Syekh Al-Alamah Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.